عاشاني ودرني وجهك ما يمود حجة لا يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس يوم يأتي الناس دون الحجج يا منير الكون يا منير الكون يا منير الكون بالبلد إلى يوم الدين أما بعد سبحانه فلا علم لنا رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Karena senantiasa kita mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kita akan menyambung pengajian yang sudah didengarkan bersama-sama. Pertama yang kita dengarkan sudah bersama-sama yaitu masalah dosa-dosa di anggota satu persatu dari anggota tujuh kita. Kemudian disambung lagi dengan dosa-dosa seluruh badan. Kemudian disambung lagi dengan bahaya-bahaya akibat dari dosa-dosa itu semuanya. Kemudian disambung lagi dengan bahagi-bahagi dosa kepada dua, dosa besar dan dosa kecil. Kemudian disambung lagi dengan dosa-dosa kecil menjadi dosa besar dengan beberapa sabar. Kemudian daripada itu disambung dengan cara-cara taubat dari segala dosa. Kemudian disambung lagi dengan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah yang diwajibkan Allah kepada kita. Kemudian hari ini insya Allah akan kita sama-sama mengaji masalah lalaki bini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan lagi firman-Nya, wa abdullah wa syriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junbi wa shahri dzil jambi. Artinya wa Allah Ta'ala pergauli olehmu, ini perintah Allah, akan istri-istri kamu dengan baik. Yang kedua firman Allah, beribadahlah semuanya kepada Allah dan jangan menyekutukan akan Allah dengan sesuatu. Dan berbuat baiklah dengan ibu bapa dan dengan kerabat dan dengan anak yatim dan dengan orang miskin dan dengan tetangga yang ada hubungan kerabat dan dengan tetangga yang tidak ada hubungan kerabat dan teman-teman yang di samping kamu. Sayyiduna Ali karramallahu wajhah berkata, "Wan mar'atu takunu ma'aka ida jadri." Maksud sahabat yang di samping itu ialah istri daripada seseorang. Jadi diwajibkan oleh Allah berbuat baik kepada istri. Tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wan tasarati an ta'dilu bainan nisa." Wa laqad rasatum fala tamilu kullu al-maili fatarawha al-muhammad. Menurut tafsir, hai laki-laki, kamu tidak kuasa melaksanakan sama di antara istri-istri kamu pada mencintai mereka dan cenderung hati kepada mereka. Walaupun kamu bersungguh-sungguh untuk melaksanakan sama dan rata di hati antara semua istri kamu, maka tidak akan bisa. Oleh sebab itu, janganlah kamu cenderung kepada sebahagian dari istri kamu dan tidak kepada yang lainnya. Di dalam masalah bagian dan nafkah. Dan janganlah kamu menurut hawa nafsu kamu, sehingga istri kamu itu dijadikan seperti orang yang dikatakan tidak punya suami. Kada bisa dikatakan punya suami pun kada bisa. Istilah bahasa kita banyak digantung. Adapun tinjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau membagi antara istri beliau rata malam dan siangnya. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, inilah kesanggupan hamba. Maka selain dari ini, hamba harap janganlah engkau mencela atau tidak. Jadi keringkasannya, orang yang punya istri menggauli istrinya dengan baik. Apabila menggauli dengan baik, yaitu berlaku memberi nafkah. Nafkah dua, ada zahir, ada batin. Kalau nafkah batin kita sudah pada awal, jelaslah bahwa aku pada sanggup macam apa ikan tahan jatah lagi atau ikan masih ada jatah diur lagi aku pada sanggup memadah jujur supaya yang sampai memang balapan dibiarkan lepas. Andai kata kita saja dibini-bini kada dibali makannya oleh laki kita, ya apa? Ini dibandingkan seorang yang menjadi bini-bini lalu dilapari oleh laki, kita hendak makan macam apa? Ilaman lakinya, pangkat kebisinan kejuara sama-sama laparnya. Nah, kenapa Pak Zohir ya? Bapak dah terang terus saja. Malah kalau bisa sebelum terjadi akad nikah sudah dijelaskan lawan pula warganya dan lawannya bahwa aku pada kasi usahaan cuma hendak kawin non ikan. Itu terang terus, jangan sampai mampu muli orang. Ujarnya kebiniannya, ulun kada mengharapkan dunia, ulun mengharapkan akhirat saja. Pian yang kiri ke ulun kada. Pian lari ke ulun makanan minuman mamam kada. Yang penting ulun sudah ada di sitawal guling pamendana. Nah, jadi jelas sudah. Nah, kemudian walinya pulang abahnya jadi wali, siapa tanah muncul jadi wali. Nah, kalau bapak berdapat ini bini-bininya sudah balik, bisa berpikir, bisa memilih kita. Walinya pulang, ujar walinya muncul keluar, sudah nyawa atau selamat. Masalah itu karena insya Allah Tuhan bisa aja batu. Nah, apabila sama walinya kaya itu, pabiniannya kaya itu, pada bismillah. Tapi namun sebaliknya, mendiannya kada di usahaan, anu ulun maaf aja nih kata tawa pada pipi. Atau misalnya walinya menikam baru ini di usahaan, berusaha itu. Itu tak ada pun masalah. Napakah batin termasuk yaitu mendidik ilmu agama. Sifat 20 ini tasawuf itu kewajiban suami. Nah, ini bisa diganti orang lain malah jadinya. Nang wajib menyuruh bini belajar nang tiga itu lakinya, bukan abahnya. Abahnya sudah menyalahkan lawan laki. Kada wajib bagi abahnya memimpin, nang wajib laki. Lakinya kawa memimpin, iya. lakinya, kata kalau memimpin macam-macam sahabat-sahabatnya, wajib yang laki menyuruh kita belajar tiga. Pertama tauhid, mengenal Allah. Yang kedua mengenal hal haram sahabat. Yang ketiga masalah akhlak, yaitu tasawuf. Ongkosnya aku ujar. Kemudian kalau ininya ditakdirkan dua. Nah, di sini dikatakan bahwasanya wajib giliran dan sama. Adapun masalah hati itu terhadap tawa kita makan turun hati. Rasulullah sendiri berdoa, ulun hingga akhirnya aja kawan. Kalau hati, jangan biar jaga ulun. Hanya ulun kata kawan. Merawatkan hati kata kawan. Jadi ini bukan mana hati orang berbini dua kata. Ini mana nanti orang kata hasil pada baginya. Rasulullah SAW bersabda, siapa ada baginya dua perempuan, maka dia yang berbong kepada satu dari keduanya. Artinya yang satunya itu kalau dikiliri sama. Ini saya yang dan dia kiamat setelah lapatannya mereng. Dan lainnya termasuk orang bolim dengan istri. Tapi kalau lainnya berlaku adil dalam bagiannya, maka Allah Ta'ala mengampuni segala dosa dan disayangnya. Jadi laki-laki yang melaksanakan tugasnya terhadap ini, dosa diampuni dan dikasih sayangi oleh Allah. Rasulullah bersabda, hai para umatku, hendaklah kamu berwasiat kepada bini kamu, karena bahwasanya artinya pada ini itu dipada karena bahwasanya bini-bini itu asal usulnya dijadikan daripada tulang rusuk nanang sebelah kiri. Sifatnya tulang rusuk itu adalah bengkok. Jika tulang rusuk bengkok di bilang tanah, niscaya berlanjutan dengan kokohnya. Maksudnya apabila pada mengajak dinasehati diri kita itu keadaannya rusak terus-terusan. Nah, dan apabila bapak kalasan hendak terlalu bujuran rakyat patah. Jadi harus dengan bagamat-bagamat berlembut-lembut. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan setiap orang dapat merata-rata jadi lagi harus hatinya itu lembut. Lamun hati keras, kasihan yang jadi bininya. Nampin yang kasihan namun hati laki parasan nampin yang kasihan. Sebab udah ada jalannya menuju orang yang sudah dibok dengan lemah lembut. Yang mudah-mudahan kita nang dibari bininya. Tuhan malah mengutakan hati kita supaya kita jangan keras hati dengan dasar pemberian lawan anak min Tuhan. Satali lagi ujar Nabi di hadis ini, aku memasalah ikan jangan dulu memadahi bini dengan hati yang lembut dan kata-kata yang halus. Ada kejadian orang harap laki-laki kawin dengan orang Banjar yang kebiniannya. Mbahnya memasak kamar sinan. Nang harap tadi alim ujarnya begini, apa rasanya masakan tadi nyaman, ujar si Arab tadi. Cuma lawan kisok kurangi uyahnya. Karena mau madakan masih ada nyaman, cuma kisok kurangi uyahnya. Itu ngarannya dari lambung. Mendengar surah kisahnya. Lalu sahabat bertanya, limbah itu siapa? Nabi jawab, Umaika. Limbah itu siapa? Umaika. Tiga kali. Limbah itu siapa ya Rasulullah? Abahika. Jadi tiga kali Uma. Nangka empat hanya Abah. Ya mudah-mudahan kita dapat taufik. Nah, apa balasan Allah bagi orang nang dari hati ke anggota luar bapak titik ibu bapak? Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba an yusafo lahu fi rizqih wa yusa'a lahu fi akhrih bal yasil rahimah. Barang siapa menghendaki mencintai bahwa disugihakan hidupnya, dipanjangkan umurnya, diundur waktu kematiannya, maka hendaklah ia menghubungi rahimnya. Berkenaan dengan rahim di sini ibu dan bapak. Jadi balasan Allah orang yang bakti kepada ibu bapaknya dari hati nurani sampai tanggut keluar itu subuh dan umur panjang. Namun dihitung secara medis sudah habis umurnya. Tapi kenapa jadi masih bisa bertahan? Kalau dihitung secara akal, kada mungkin kayak ini duit datangan. Ini kelabawan datang duit. Berkat apa Allah membalas akan bantuan Tuhan juga lawan seorang anak nang lillahi ta'ala baktilon ibu bapaknya. Karena anak kada bisa baktilon ibu bapak dengan ikhlas tanpa taufik hidayah Allah. Matinya kata-katanya Allah membalas akan bantuan Allah juga terhadap seorang anak. Dibantu Allah untuk bakti, dibalas pulang dengan apa asubi dan panjang. Nah, di dalam ilmu alam itu ada makhluk mukhalafah. Ada yang mengatakan mantuk makhluk. Lalu hadis ini menyatakan tadi amalan sugi dan panjang umur, yaitu baktilan ibu bapak dan menghubungi keluarga. Nah, babalikannya amalan susah dan amalan handap umur, yaitu hubungi kulawan. Kada bakti lawan ibu bapak. Tuhan kuasa merubah. Tulisan umurnya 100. Diubah manja.